mencoba untuk melupakan kamu. Dalam setiap renunganku melupakan semua yang kau goreskan pada telapak tanganku. Dan juga ku coba untuk meyakinkan pikiranku bahwa sebenarnya engkau tak pernah ada, bahwa bumi dan isinya ini tercipta karena memang harus tercipta. Saja turun tanpa karena makan buah kulidahku, dan aku lahir juga bukan karena campur tanganmu, hanya karena ibu memang seharusnya melahirkanku, hanya karena ibu memang seharusnya melahirkanku. Sekarang datanglah.